Saatnya berita malam. Assalamualaikum Saudara Lun, berita malam edisi hari ini, Senin 22 Januari 2018, dibacakan Ilham. Wali Kota Banda Aceh targetkan masalah PDAM selesai tahun depan. Dua desa di Gayolues sudah 2 bulan tanpa listrik. Ketua BPD HIPMI Aceh, Dimosi, tidak percaya. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Laut Smawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan mampu menyelesaikan permasalahan air bersih PDAM Tirta Daroy pada tahun 2019. Sementara untuk 2 tahun ini, Pemko Banda Aceh dan PDAM Tirta Daroy akan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan, saat ini PDAM Tirta Daroy baru mampu memberikan 90% layanan kepada masyarakat. Sesuai dengan visi misinya, Aminullah menargetkan permasalahan air bersih PDAM Tirta Daroy selesai 1 tahun ke depan. Menurutnya, Pemko dan PDAM masih mencari langkah konkret dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih bagi warga kota. Selain melakukan studi banding ke PDAM lain yang dinilai telah berhasil, PDAM juga menggelar seminar dengan mendatangkan pemateri yang merupakan ahli yang telah berpengalaman dari luar. Saudara Lun, Panitia Khusus 5 DPR KPD mengkritik fasilitas gedung dan alat medis di Puskesmas Delima, Padang Tiji, Bate, dan Puskesmas Muara Tiga. Sebelumnya anggota Pansus melakukan kunjungan ke lapangan dan memberi sejumlah catatan. Anggota Pansus 5 DPR KPD Fahrur Razi menyebutkan pihaknya menemukan gedung puskesmas tidak terurus dengan kondisi atap bocor dan plafon rusak. Dewan menyatakan buruknya kualitas sarana kesehatan akan berdampak pada terganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tak hanya itu, peralatan medis di fasilitas kesehatan itu juga jauh dari standar kesehatan, ditambah lagi masalah suplai air bersih yang juga ikut bermasalah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan PD Fajriman mengklaim standar pelayanan yang diberikan keempat puskesmas tersebut telah sesuai standar. Untuk pembenahan masalah-masalah yang muncul, pihaknya berjanji akan membenahinya secara bertahap. Saudara Lun, dua desa di Kecamatan Putri Betung Gayolues sejak 2 bulan lalu tidak mendapatkan suplai listrik. Kondisi ini diakibatkan rusaknya pembangkit listrik tenaga mikrohidro AIS Nuso. Untuk sarana penerangan di malam hari, warga kembali harus menggunakan lampu teplok dan genset. PLTMH AIH Nuso Putri Betung dilaporkan mengalami rusak di bagian pembangkit. Keluhan terkait kondisi ini sendiri sudah berulang kali disampaikan warga, namun belum ada tanda-tanda kerusakan akan diperbaiki. Sementara pengelola PLTMH AIH Nuso, Rahman Aman Sarjana, saat ini proses perbaikan sedang berlangsung dan diperkirakan suplai listrik akan kembali normal 10 hari ke depan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Sungai Pesangan yang bermuara dari Danau Lutawar mulai dipenuhi sampah. Sampah-sampah ini berasal dari warga yang masih membuang sampah sembarangan. Kondisi ini terpantau di Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah. Masyarakat diketahui masih membuang sampah di parit-parit yang kemudian masuk ke Sungai Pesangan. Sampah juga membuat parit tersumbat yang berimbas pada meluapnya air saat hujan turun. Kondisi ini kemudian memicu genangan. Ketua Aceh Green Community Bener Meriah, Sri Wahyuni, mengatakan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Sungai Pesangan akan semakin kotor. Saudara Lun, 9 dari 14 Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPC HIPMI di Aceh menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua BPD HIPMI Aceh, M. Furkan Firmandes. Pengurus BPD HIPMI Aceh dinilai tidak netral dalam persiapan musyawarah daerah ke-13, yakni memunculkan calon ketua tunggal Fahlevi Anza Murphy tanpa koordinasi dengan BPP HIPMI. Pernyataan mosi tidak percaya itu disampaikan 20-an pengurus dari 9 BPC saat berkunjung ke kantor Serambi Indonesia Sabtu sore. Mewakili 9 BPC, Ketua Umum BPC HIPMI Aceh Selatan Hadi Surya mengatakan, mosi tidak percaya itu dilayangkan pihaknya ke BPBD HIPMI Aceh dengan tembusan Badan Pengurus Pusat HIPMI di Jakarta 20 Januari lalu. Menurutnya, puncak kekecewaan 9 pengurus cabang yaitu pada saat penetapan calon Ketua Umum BPD HIPMI Aceh yang disampaikan secara sepihak. Sedaralun Standar Carteret Bank Indonesia memperkirakan ekonomi tahun ini tumbuh 5,2%, lebih tinggi dibanding proyeksi tahun 2017 sebesar 5,1%. Meski begitu, Standar Carteret melihat ekonomi masih dibayangi resiko, terutama dari sisi fiskal. Kepala Ekonom Standar Carteret Indonesia, Aldian Taloputra, mengatakan pihaknya memperkirakan rata-rata harga minyak mentah internasional tahun ini akan tembus $61 Amerika Serikat per barel. Sementara itu, pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar $48 Amerika Serikat per barel dalam APBN 2018. Kondisi ini diprediksi akan meningkatkan beban subsidi hingga Rp30 triliun dari PDB. Pihaknya juga memperkirakan realisasi belanja pemerintah pada tahun ini akan tumbuh 5% year on year. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Senin 22 Januari 2018. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.